اقسمها على صحابته ضحايا. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Uqbah bin Amir ganaman, yakni kambing-kambing, yaksimuha ala sahabatihi, untuk dibagi-bagikan ke sahabat beliau, bahaya sebagai udhiyah, sebagai hewan kurban. Baik. Fawakia atudun, fawakia atudun, maka tinggallah tersisa seekor atud. Atud di sini adalah anak barakallahu fikum, anak kambing. Maqawiyah wara'a wa ata'alihi haul, yang sudah mulai kuat dan memakan rerumputan sendiri dan sudah mencapai satu tahun. Atuj, ya Rasulullah, masih tersisa satu ekor yang paling kecilnya, paling mudanya. Faqala dhahi bihi anta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan engkau menjadikannya hewan kurban. Barakallahu fikum. Hewan kurban. Qala rahimahullahu taala, babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, la dhurnata dhahi bil jaz' min al ma'iz wa lan tajzi an ahadin ba'dak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Abi Burdah. Abi Burdah ini yang kisahnya telah kita lewati, menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Id. Setelah selesai salat subuh, beliau sudah menyembelih hewan kurbannya dan dibagi-bagi ke tetangga-tetangganya. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syatuka syatulah, kambing yang kau telah sembelih sebelum salat Id itu syatuka syatulah, yakni kambing dengan daging biasa, tidak berpahala kurban, sama seperti hari-hari biasa dia menyembelih. Sama seperti kita misalnya, kalau pengen makan kambing misalnya, ada keluarga datang misalnya, atau ada pengen masuk Ramadan, atau pengen Idul Adha, Idul Fitri misalnya, pengen makan enak-enak misalnya, ya tidak bernilai pahala kurban. Barakallahu fikum. Dhahi bil jaza'i min al ma'iz. Kemudian Abu Burdah mengatakan, ya Rasulullah, aku memiliki seekor kambing yang masih muda, tapi sebenarnya dia lebih bagus daripada yang sudah berumur, karena mungkin lebih bongsor, ya kan? Ada istilahnya bongsor, lebih, walaupun muda tapi badannya lebih besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahi bil jaza'i min al ma'iz wa lam tajziya an ahadin ba'da. Boleh untuk engkau dan tidak boleh untuk siapapun setelah engkau. Cuma engkau orang satu-satunya yang boleh untuk menyembelih ini. Masya Allah. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Musaddad. Qala haddathana Khalid ibn Abdullah. Qala haddathana Mutarrif. عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ضحى خال لي يقال له أبو بردة. البراء بن عازب بين mengatakan ضحى خال لي يقال له أبو بردة. Pamanku Al, yakni paman dari arah ibu, saudara laki-lakinya ibu, namanya Khal. Pamanku menyembelih hewan kurbannya. Pamanku ini bernama Abu Burdah. Dia menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Id, sebelum hari raya. Faqalahu Rasulullah SAW, syatuka syatu lahmin. Kata Rasulullah SAW, kambingmu adalah kambing daging biasa. Tidak bernilai pahala kurban. Karena engkau melakukannya di luar waktu. Baik. Ini amalan ibadah ini ada waktunya. Barakallahu alaikum. Kapan dilakukan di luar waktu, maka tidak sah. Dan semua amalan-amalan yang telah ditentukan waktunya, kapan dilakukan di luar waktu, tanpa alasan syar'i yang mengharuskan, barakallahu alaikum, dan dibolehkan di dalam syariat, maka tidak sah sholatnya atau ibadahnya. Barakallahu alaikum. Syatuka syatulah. Faqala ya Rasulullah inna indi dajinan jada'ah minal ma'iz. Kemudian pamanku itu mengatakan ya Rasulullah inna indi dajinan. Ya Rasulullah aku memiliki dajin. Dajin itu adalah biasanya kambing muda yang ditinggal di kandang. Selainnya dikeluarkan untuk digembalakan. Barakallahu fikum. Sewaktu-waktu ada tamu, kambing ini langsung disembelih. Paham barakallahu fikum? Tidak seperti di zaman kita sekarang ini. Tamu tiba-tiba datang, barakallahu fikum, langsung bisa kita telepon rumah-rumah makan, ya kan? Warung makan kayak banyak. Restoran-restoran, siap saji. Tinggal kita, dicari dulu di rumah makan Padang. Carian dulu di mana, di rumah makan ini. Atau langsung kita telepon, karena sudah ada nomor teleponnya. Beda dengan di zaman dahulu kala, barakallahu alaikum, kondisi seperti sekarang ini belum ada di zaman mereka. Jadi ketika mereka kedatangan tamu, barakallahu alaikum, dadakan ya, langsung mereka apa? Menyembelih dajin ini. Kenapa yang mudah? Agar supaya tidak begitu lama untuk dimasak. Baik. Tidak lama dimasak ini kambing muda atau sapi muda. Seperti Nabiullah Ibrahim AS ketika kedatangan tamu. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin hanin. Maka berserta beliau kembali atau masuk ke rumahnya untuk mengusahakan hidangan untuk sang tamu. Tidak lama setelah itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah datang dalam kondisi membawa ijil. Ijil ini adalah sapi muda. Sapi muda yang dipanggang. Masya Allah. Bi'ijlin hanil mahnud. Yani yang dipanggang. Beda dengan yang tua. Proses pematangannya matang tapi tidak empuk. Kalau cerita matang tapi tidak empuk. Beda dengan yang muda-muda ini, begitu matang dia sudah empuk. Bismillah. Kita teruskan. Abu Burdah mengatakan radhiyallahu taala anhu inna indi dajinan jada'ah min al-mahiz. Ya Rasulullah, aku memiliki dajin, yakni kambing muda yang biasanya tidak digembalakan tapi disediakan untuk tamu ketika setiba-tiba datang, maka inilah yang disembelih untuk dihidangkan. Jaza'a min al-ma'iz. Qala idbahha wa la tasluhu li ghayrika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Boleh untuk engkau menyembelihnya dan tidak boleh untuk siapapun setelah engkau. Barakallahu fiik. Tsumma qala man dzabaha qabla sholati fa innama yadhbahu li nafsihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menyembelih sebelum salat Idul Adha, fa innama yadhbahu li nafsihi, maka sungguh dia menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusuka. Tamma nusuku. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat, karena awal, barakallahu fiikum, awal waktu penyembelihan itu begitu imam selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, walaupun belum khutbah. Itu awal mulanya, begitu imam salam dari sholat id, disitulah mulai dari waktu pelaksanaan Idul Qurban. Barakallahu fiik. Wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa ashaba sunnatal muslimin. Siapa yang menyembelih setelah sholat, maka telah sempurna sembelihannya dan dia telah mencocoki sunnahnya kaum muslimin. Baik. Di situ mulainya sampai hari keempat. Paham barakallahu'alaikum? Sebelum terbenamnya matahari. Jadi tanggal 10 Zulhijjah, tayyib yaumun nahr, kemudian ayyamut tasyriq, 3 hari setelahnya, ini tanggal 11, 12, 13. Sebelum terbenam matahari. Barakallahu'alaikum. Jadi ada kesempatan untuk orang berkorban di masa-masa itu. Boleh jadi ada orang yang, barakallahu'alaikum, tidak memiliki uang untuk berkorban. Di hari pertama, mungkin hari kedua juga belum. Biasa-biasa aja, tidak ada niatannya memang untuk berkorban. Tapi dia mendapatkan rezeki misalnya. Tahu-tahu ada orang yang bayar utang. Dan banyak. Sangat longgar bagi dia untuk menyembelih kalau cuma seekor kambing. Barakallahu fikum. Maka dia boleh menyembelih di saat-saat, walaupun di akhir-akhir waktu. Walaupun tentunya al-afdal adalah di awal waktu. Ini kalau memang ada kemampuan dari sejak awal waktu, ya ada wal aula wal afdal. Tapi kalau ada kemampuan nanti setelah berjalannya waktu ini menjelang akhir dari masa-masa penyembelihan, maka itu yang terbaik bagi dia pada saat itu. Baik. Wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa ashaba sunnatal muslimin. Tabahu Ubaidah an Asy-Sya'bi wa Ibrahim wa tabahu Waqi an Urayth an Asy-Sya'bi. Wa qala Asim wa Daud an Asy-Sya'bi. Masyaallah, makhraj al-hadits Asy-Sya'bi. Indi anaku labanin. Wa qala Zubayt wa Firas an Asy-Sya'bi indi jada'ah. وقال أبو الأهوس حدثنا منصور عناق جدع وقال ابن عون عناق جدع عناق لبن. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang kondisi sapi apa namanya? Kambing muda yang disembelih dan diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk menyembelihnya dan tidak boleh untuk yang lainnya. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها. أبو بردة mengatakan bahwa Abu Burda telah menyembeli sembelihannya sebelum sholat id. Maka Nabi SAW mengatakan, abdilha, ganti. Baik. Kalau selama engkau telah niatan untuk menyembelih, maka karena tidak tepat sembelihannya, maka diganti. Qala laisa indi illa jada'ah. Ya Rasulullah, aku tidak lagi memiliki seekor kambing kecuali jada'ah, yakni kurang umurnya. وقال شعبة وأحسبه قال هي خير من مسن. Kemudian dia mengatakan, iya, dia belum cukup umur, tapi lebih bagus daripada yang telah cukup umur. Mungkin lebih besar, lebih sehat, lebih gemuk. Barakallahu fikum. Qala ij'alha makanaha. Kata Rasulullah SAW, itulah yang kau sembelih sebagai gantinya. Walan tajziyan ahadin ba'daka. Dan tidak ada seorang pun boleh menyembelih yang seperti ini setelah engkau. Ini satu-satunya orang yang diizinkan oleh Rasulullah SAW. Karena kondisi itu. Setelah itu pun dia tidak boleh lagi. Paham? Setelah itu pun Abu Burda ini tidak boleh lagi melakukan perbuatan seperti ini. Yang menyembelih hewan yang tidak cukup umur. Wa qala Hatim ibnu Wardan an Ayyub an Muhammad an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anaqun. Taib anaqun anaqun jada'ah. Barakallahu fiik. Yang belum cukup umur. Qala rahimallahu taala babu man dabahal adhahiya biyadihi. Bab siapa yang menyembelih sembelihan dengan tangannya sendiri. Dan ini yang paling afdal, siapa yang berkorban dia sendiri yang menyembelihnya kalau mampu dia. Masih kuat. Beda kasihan kalau sudah renta, ya kan? Atau dia perempuan lemah, tidak mampu, atau penghalang-penghalang lainnya yang menjadikan dia tidak bisa menyembelih langsung hewan kurbannya. Tapi kalau bisa, ada yang mampu, maka dia yang lebih utama untuk menyembelih. Qala rahimallahu taala hadatsana Adam ibn Abi Iyas wa hadatsana Syu'bah wa hadatsana Bakara an Anas bin qala dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kabshayn amlahaini fara'aytuhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yakbir fa dabahu ma bi yadihi. Berkata Anas radhiyallahu taala anhu, dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kabshayn amlahaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor kambing, kabshayn amlahaini. Faraituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Kemudian aku melihat Rasulullah SAW meletakkan kaki beliau ala sifahihima, di atas pundaknya hewan tadi. Dengan lutut biasanya. Karena orang ketika menyembelih berlutut. Satu di bagian belakang kepala kambing, satu di pundak kambing, barakallahu, sambil menggang moncongnya. Tidak perlu dipegang oleh orang lain. Faham, barakallahu. Seorang diri bisa menyembelih kambing tanpa harus dipegang-pegang oleh siapa-siapa. Baik. Bahkan di tempat-tempat tertentu sapi itu disembelih oleh seorang. Tidak perlu diikat-ikat. Baik. Dengan cara memang dibanting bagian kepalanya ini. Ada cara-cara teknik-teknik. Banting kepalanya langsung rubuh dia. Rubuh dalam keadaan lehernya menghadap ke atas. Badannya menghadap ke depan. Langsung. Nah, seperti kita baku tarik ulur ke sana kemari. Satu jam berkelatik baru mengikat di kaki. Lebih cepat begini berkelatik. Cuma ya ahlinya juga. Jadi, kalau bukan ahlinya, oh, dia yang tak banting. Ini kekuatannya sapi ini luar biasa. Model-model penyembelihan orang, banyak teknik-teknik penyembelihannya. Ada yang mudah, ada yang setengah mati, ada yang baku buku dusu dulu. Baik, baku dusu. Tapi sapi lepas. Ini sapi liar dibawa ke kota. Barakallahu fikum. Ngamuk sapinya, stres. Hatta sapi-sapi yang di, barakallahu fikum. Sapi-sapi yang dipelihara baik-baik, jinak. Tapi karena stres dia, Pernah kaget, takut. Barakallahu fikum, walhasil dia ngamuk. Dikit-dikit ada lihat orang langsung lari dia. Wah ini yang repot ini. Wah kudus satu kampung. Barakallahu fikum. Walhasil. Baik. Bagaimana yang terbaik itu semestinya yang dipilih oleh orang. Ya ini yang termudah. Barakallahu fikum untuk menyembelih. Maka orang-orang pun mulai berpikir bagaimana caranya yang paling bagus. Dengan alat-alat tertentu mungkin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikam syaini amlahaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor, dua ekor kambing amlahaini. Amlahaini ini biasanya warna badannya itu hitam, kemudian bagian perut melingkar itu warna putus. Bulu warna putihnya amlahain. Faraituhu wadi anqadamahu ala sifahihima. Kemudian aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kaki beliau di atas pundaknya. Pundak kambing ini. Yusammi wa yukabbir. Kemudian beliau membaca basmalah dan bertakbir. Pada bahakuma biyadihi. Kemudian beliau menyembelihnya dengan kedua tangannya. Baik. Menyembelih bukanlah perkara yang susah. Baik. Bacaannya juga bukan bacaan yang begitu panjang. Barakallahu fikum. Sebagian orang umat kami seperempat jam. Tapi lama. Baca surah Al-Baqarah atau ini atau apa. Tapi lama umat kami. Mati tegang ini kambing ini kasihan. Sapi itu dari tadi mengada ke atas di kapal. Belum lagi ada yang tawaf. Anda pernah lihat ini tawaf? Tawaf di bawah itu peda keliling 7 kali. Kemudian dengan gayanya dia letakkan pedanya itu di depan apa? Di depan leher sapi. Kemudian dia teruskan tawafnya. Kemudian dia ambil peda itu dari seberang. Kemudian dia masih banyak lagi baca-bacaannya. Baru dia gorok. Setelah dia gorok, dia lempar ulang itu apa namanya pedanya ke depan. Ini pesu saja. Barakallahu fikum. Orang lain itu sudah boleh terus kita ini mbak foto kalau sebegini. Subhanallah. Macam-macam orang. Yang tidak ada tuntunannya sama sekali. Mereka membuat susah diri mereka. Tapi Anas coba lihat. Anas radhiyallahu ta'ala mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusami wal kambir. Bismillah ya Allahu Akbar. Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal minni. Kalau memang itu sembelihan kita. Baik. Masya Allah. Sudah selesai. Tidak perlu umat kami panjang tak apa yang dibaca. La haula wa la quwwata illa billah. Orang ini yang membuat susah diri mereka. Padahal amalan soleh ini begitu mudah. Sehingga ada orang yang disuruh sembelih sendiri sembelihannya. Oh, ini yo, ini tahu mau baca apa ya? Kenapa imam pilih lama sekali bah? Umat kami. Dan kita disuruh mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengikuti imam itu. Rasulullah SAW berikan contoh begitu mudah, ya kan? Orang ini yang membuat susah dirinya. Pada bahahuma biyadihi. Kemudian Rasulullah SAW menyembelih dengan tangan beliau yang mulia. Alaihissalatu wassalam. Qala rahimallahu ta'ala. باب من ذبح ضحية غيره وأعان رجل ابن عمر في بدنته. باب من ذبح ضحية غيره. باب siapa yang menyembelih hewan kurban orang lain, yakni menggantikannya atau mewakilinya, artinya boleh atau membantu. Wa ana rajulun ibnu Umar, ada seorang membantu ibnu Umar untuk menyembelihkan hewan kurbannya, untanya. Wa amara Abu Musa banatihi ayyudhiya ayyudhina bi aydihinna. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala memerintahkan putri-putrinya untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya. Apalagi kalau cuma kambing. Barakallahu fiikum. Dan kalau memang perempuan itu terbiasa dengan kerja berat. Di daerah-daerah tertentu penggembala kambing itu perempuan. Penggembala kambing perempuan. Yang memikul kayu bakar ini perempuan. Jadi kalau cuma sekedar menyembelih kambing, biasa mereka. Menyembelih kambing. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Qutaybah qala haddathana Sufyan an Abdul Rahman ibn al-Qasim an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qala. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, dakhal alayya Rasulullah bi sarifa wa ana abki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui aku di daerah yang namanya Sarifa dalam keadaan aku menangis. Faqala malaki ana fisti, kenapa engkau wahai Aisyah, apakah engkau haid? Nifas biasa juga disebut untuk menamai kondisi haid seseorang. Ana fisti qultu na'am. Qala hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Kata Rasulullah, ini adalah perkara yang Allah telah tetapkan untuk anak-anak perempuan dari cucu Adam. Iqdima yaqdil haju wir Allah tatufi bil bait. Lakukan apa yang dilakukan oleh jamaah haji lainnya, yang terkecuali engkau tidak boleh tawaf di Baitullah. Wadhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisaihi bil bakar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban untuk istri-istrinya berupa seekor sapi. Baik, kita jumpa sampai sini. Barakallahu fiikum. Inna subhanallahi wa bihamdihi.